mana suara? Untuk Gresik tercinta ada ratu cendolnya Kediri, Elsa Safira Adela. Selamat malam semuanya. Goyang lagi bareng Adela. Hey. Boleh yang di depan saya tangannya di atas semua kayak emasnya yang ini loh. Asik, terima kasih. Yang belakang boleh ikut nyanyi. Thank you. mergo aku wis rasaya. Aku mundur dudu mergo tresnaku wis ilang. Nanging aku iki ngerteni yen dirimu labi saya. Endi areke? Hati. Siap, bos. Nancy. Nancy Audio. Anarkis. Thank you. turun terus dong. Waduh, gak ada. Jiha, Audi, Adela. Kita goyang bareng lagi semuanya ya. Adela. Goyang ya. Satu lagu terbaru spesial buat teman-teman semuanya. Oh, udah pada capek. Mas Mama. Thank you. Tiga lagu dari Elsa, spesial buat...